Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah taala ini adalah sesi yang terakhir dari pembahasan kita mengkaji manzumah Az-Zamzami terkait dengan ilmu tafsir dan ulumul Quran. Kita masih di rangkaian yang kelima, di pembahasan yang keenam. Kata penulis rahimahullah, An-Naw'us Salis Al-Mujmal. Bentuk yang keenam adalah pembahasan tentang mujmal. Mujmal itu adalah kata yang kandungannya tidak begitu jelas menunjukkan makna. Itu mujmal. Mungkin karena kandungannya yang beraneka ragam, jadi secara pasti maknanya apa tidak begitu jelas untuk ditentukan. Iya. Nah, inilah yang disebut dengan mujmal. Kepada hal ini diisyaratkan oleh penulis. Beliau berkata, "Ma lam yakun biwadhihi dalalati kalqur'i itbayanuhu bisunnati." Apa yang dalalanya tidak begitu wadih, tidak jelas. Dan ketidakjelasan dalam makna ada banyak sebab. Di antara sebabnya sudah berlalu tentang ishtirak. Adanya multi makna di dalam kata itu. Seperti kata al-qur'. Iya. Al-qur'u digunakan untuk dua penggunaan. Bermana tuhur dan bermana al-hayd. Bermana suci dan bermana hayd. Iya. Karena itu para al-fuqaha, para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang apa makna qur'u ini. Di kalangan orang-orang Hanafi dan orang-orang Hanabila, qura' bermana haid. Bermana haid. Di kalangan orang-orang Syafi'iyah dan Malikiyah, qura' bermana tuhur, suci. Dan ini pembahasan panjang di bab fikih yang termasuk yang paling bagus menguraikan dalil dan silam pendapat dalam masalah adalah Asy-Syinkiti rahimahullah di dalam kitabnya Adwa al-Bayan di tafsir ayat. Baik. Jadi mujmal itu perlu kepada suatu yang mentabiin, menjelaskan apa yang mujmal tersebut. Dan ini diarahkan kepada dalil yang menerangkannya. Baik, ini pembahasan yang keenam, al-mujmal. Pembahasan yang ketujuh, al-mu'awwal. Kata beliau, al-dhahirin ma bid-dalili nuzila kal-yadi lillahi huwal-lad uwila. Al-mu'awwal yang ditakwil, ditinggalkan dhahirnya karena suatu dalil. Ini ada di pembahasan usul fikih, hanya saja sebagian ulama menggunakan masuk di dalam pembahasan mu'awwal ke dalam hal yang tercela, ke dalam takwil yang terkait dengan masalah bid'ah, dihukumi sebagai bid'ah dan kesesatan. Seperti contoh yang diberi oleh penulis di sini. Ya. Dan ini diambil dari Asy-Syuti, dia ringkas. Asy-Syuti dimaklumi ada dari akidah Asy'ariyah pada beliau. Amdahirin ma bid-dalili nuzila. Suatu hal yang zahir dengan dalil dikeluarkan maknanya. Diarahkan kepada lain. Seperti kaliyadi lillah. Seperti tangan. Untuk Allah. Banyak ya tangan di dalam Al-Quran. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ya. Ayat-ayat lainnya. Maka di sini dia katakan huwa lad uwila, itulah yang ditakwil. Ya. Nah, ini menyelisihi madhab ahli sunnah, madhab para ulama salaf dalam ayat-ayat sifat adalah imraruha kama ja'at, membiarkan sifat itu sebagaimana datangnya. Kewajiban kita adalah menetapkan tangan bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, dengan meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan siapapun dari makhluk. Iya, itu yang benar. Maka muawwal dalam bentuk ini dengan contoh yang disebut oleh penulis ini tidak benar. Iya. Ini pembahasan lebih luasnya tentang muawwal dan tentang masalah muawwal. Demikian pula mujmal dan mubayyan. Ini lebih cocok di pembahasan ilmu usul fikih. Baik, kita sebatas menerangkan apa yang disebut oleh penulis saja. Kemudian beliau berpindah di pembahasan yang ke-8. An-Nau' Tsamin. An-Nau' Tsamin, pembahasan yang ke-8, al-mafhum. Tentang mafhum. Iya. Mafhum itu adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh sebuah lafaz. Jadi kalau seorang mengucapkan sesuatu, berkata sesuatu, itu bisa dipahami makna yang ditunjukkan oleh ucapannya. Itulah yang disebut dengan mafhum, pemahaman. Apa yang dipahami dari ucapan. Iya. Dan oleh penulis, mafhum di sini dibagi menjadi dua. Ada mafhum muafiq dan ada mafhum mukhalif. Iya, dibagi menjadi dua. Ada mafhum muafaqah dan ada mafhum mukhalafah. Beliau akan terangkan definisi mafhum muafaqah dan contohnya. Kemudian beliau akan terangkan definisi mafhum mukhalafah. Dan beliau akan bagi mafhum mukhalafah menjadi 4 bagian. Dan setiap bagian beliau sebutkan contoh satu persatu. Iya. Pada mafhum apa? Mukhalafah ini. Baik. Jadi ada mafhum mukhalafah dibagi menjadi 4 oleh beliau. Yang pertama mafhum sifat atau mafhum wasf. Mafhum mukhalafah yang kedua disebut dengan mafhum syarat. Mafhum syarat. Mafhum mukhalafah yang ketiga adalah mafhum ghayah. Mafhum ghayah. Dan yang keempat adalah mafhum adat. Ini 4 jenis mafhum disebut oleh penulis untuk mafhum mukhalafah. Baik, kita baca uraian dan rincian penulis. Kata beliau rahimahullah, muafiqun mantuqahu ka'uffi wa minhu du takhalufin fil wasfi. Di bait yang pertama ini beliau langsung singgung pembagian mafhum menjadi 2, mafhum muafiq atau mafhum muafaqah dan mafhum mukhalif atau mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum muafaqah atau ya muafiq? Kata beliau, muafiqun mantuqahu ka'uffin. Itu mafhum muafiq. Ya, yang kadang disebut dengan apa namanya? Tahwal khitab. Iya. Jadi mafhum muafiq ini atau mafhum muafaqah, iya, itu adalah mafhum yang mencocoki pada zahir lafaz itu. Nah, pada zahir lafaz itu. Nah, oleh para ulama ahli usul, mafhum muwafaqah itu dibagi menjadi dua. Oleh ulama usul fikih dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan nama fahwul khitab. Kandungan dari khitab. Yaitu mafhum yang diambil dari lafaz dari jalan lebih pentingnya seperti itu. Terlebih lagi seperti itu. Contoh misalnya di sini dalam yang disebut oleh penulis ta'uffin. Ya, seperti ayat di dalam Al-Qur'an wala taqul lahumā uffin. Ya. Jangan kalian berkata, jangan kau berkata kepada kedua orang tuamu uff. Uff itu apa? Hah? Kalimat hadikan. Ah. Iya. Jadi berkata ah saja dilarang kepada orang tua. Kira-kira bagaimana kalau dia mengganggu orang tuanya? Menyakitinya? Lebih dilarang lagi, kan begitu? Kira-kira kalau dia pukul bagaimana? Lebih dilarang lagi, berkata ah saja dilarang. Nah, ini fahwul khitab, mafhum muwafaqah. Jelas ya? Jadi kalau berkata ah saja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Ya, enggak usah jauh-jauh ya, kita kadang temukan di sebagian tempat dilarang kencing di sini. Kira-kira kalau ada yang buang air besar di situ, boleh atau tidak? Hah? Kencing saya tidak boleh, apalagi buang air besar. Ya, kalau kita lewat di sebagian tambak, sebagian empang, tertulis dilarang memancing di sini. Ya, jangan ada yang berkata, oh ini kan mancing aja dilarang. Bagaimana kalau kita jala? Kita pukat. Ya. Memancing saja dilarang, apalagi kalau di jala lebih-lebih lagi. Jelas ya? Jadi ini mafhum muwafaqah. Diambil dari fahwal khitab. Isi dari ucapannya itu sendiri sudah dipahami makna tersebut. Ya. Ada jenis yang lain dari mafhum muwafaqah disebut sebagai lahnul khitab. Kandungan bersih dari khitab itu. Jadi kalau misalnya itu istilahnya seimbang. Jadi kalau misalnya dilarang memakan harta anak yatim. Dilarang memakan harta anak yatim. Bagaimana kalau dia bakar harta anak yatim, boleh atau tidak? Hah? Ini sama saja. Seimbang dalam larangan. Sebab memakannya itu menghilangkan harta. Demikian pula kalau dia bakar, sama saja menghilangkan. Menyebabkan kerugian pada harta. Maka ini disebut lahnul khitab. Dan dua-duanya dari jenis mafhum muwafaqah. Jadi sekali lagi mafhum muwafaqah terbagi dua. Ada fahwul khitab. Ini lebih-lebih ya. Contohnya lebih lagi. Yang kedua ada namanya lahnul khitab. Hal yang semisal dengannya itu juga tidak diperbolehkan. Jelas ya? Kemudian penulis berpindah menjelaskan mafhum mukhalafah. Kata beliau wa minhu du takhalufin fil wasfi. Ada mafhum namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu pemahaman kebalikannya. Ya, pemahaman kebalikannya. Kalau tadi yang mencocokinya, pemahaman yang mencocokinya, yang semisal atau lebih daripada itu. Kalau ini kebalikannya. Nah, ini dibagi oleh penulis menjadi empat bagian. Iya. Ada mafhum mukhalafah, mafhum wasf atau mafhum sifat. Ya. Mafhum sifat, dan ada mafhum syarat yang kedua, yang ketiga ada mafhum gaya, dan yang keempat ada mafhum apa? Mafhum adab. Ya. Diberi contoh satu persatu oleh penulis. Sebab dia mulai dari mafhum wasf dulu. Sifat. Apa contohnya? Kata beliau min hudu takhalufin fil wasfi Bait syair berikutnya, wa mithlu da syartun wa ghayatun adad wa naba'ul fasiki lil wasfi warad. Ini contoh untuk mafhum wasf. Wa naba'ul fasiki lil wasfi warad. Dan berita orang fasik dalam pensifatan itu telah datang. Beliau isyaratkan kepada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in apa? Fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka mintalah kejelasan. Lebih dicermati lagi, di cross check lagi. Jelas ya? Iya. Ini pemahaman dari ayat apa? Jadi kalau yang datang bukan orang fasik, yang datang orang yang jujur, beritanya diterima atau tidak? Diterima. Ini sifat namanya. Ya, mafhum sifat. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya mafhum syarat. Wasyartu in kunna ulati hamlin. Ini mafhum syarat. Mafhum syarat contohnya ayat. In kunna ulati hamlin fa amtiku alaihinna wa in kunna ulati hamlin fa amtiku alaihinna. Jadi itu ayat di apa namanya? Di surah At-Talaq. Jadi kalau istri-istri yang telah ditalak itu mereka sedang hamil, maka diberikan nafkah. Jadi kalau suami mentalak istrinya, ya, dan si istri hamil, maka tetap wajib dia menafkahi. Nah, jadi kewajiban menafkahi itu dengan syarat. Kan begitu, diambil pemahaman syarat. Syaratnya apa? Kalau dia apa? Kalau dia hamil. Kalau istri tidak hamil bagaimana? Sepanjang dia sudah ditalak, tidak ada lagi kewajiban apa? Menafkahi. Kalau dia tidak hamil. Baik, ini mafhum syarat namanya. Berikutnya yang ketiga, mafhum ghayah. Kata beliau, wa ghayatun ja'at binafsi hillin li zawjiha qabla nikahi ghairihi. Ketamanina li'addin ajrihi. Kemudian berikutnya mafhum ghayah. Mafhum ghayah. Iya. Mafhum ghayah ini dalam ujung bait syair yang 115 dan awal bait syair 116. Seperti ghayah ja'at binafi hilli. Dalam penafian tidak halal. Lizaujiha, untuk suaminya. Dia tidak halal balik lagi ke suaminya. Sebelum dia nikah lagi dengan orang lain. Ini maksudnya diisyaratkan kepada ayat. Fa'in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Ini ayat tentang perempuan yang sudah ditalak tiga. Kalau sudah ditalak tiga, maka perempuan ini tidak halal. Dia balik lagi kepada suaminya. Kecuali kalau dia sudah nikah lagi dengan laki-laki lain. Ya, jadi ketidakhalalannya ini dipahami ada goyahnya. Ada akhirnya. Akhirnya kapan tidak halal? Akhirnya kalau dia belum menikah. Tapi kalau dia sudah nikah lagi, setelah itu ditalak, maka boleh kembali atau tidak? Boleh kembali. Itu mafhum dari ayat. Nah, ini disebut mafhum apa? Mafhum ghayah. Masih masuk di dalam mafhum mukhalafah. Jelas ya? Kemudian yang keempat, yang terakhir. Wa kathamanina li'addin ajrihi. Iya. Dan seperti 80, li'addin. Maksudnya ini untuk mafhum adat. Seperti 80, untuk mafhum adat. Ya, ajrihi. Jalankanlah mafhum adat pada kalimat 80. Ini beliau isyaratkan pada ayat tentang orang-orang yang menuduh perempuan tanpa bukti, maka dikatakan dalam Al-Quran, fajiliduhum thamanina jaldah. Maka cambuklah mereka 80 apa? Kali cambukan. Apa artinya? Pemahaman dari 80 apa? Boleh lebih? 80? Tidak boleh. Boleh kurang? Tidak boleh. Inilah yang disebut sebagai mafhum apa? Mafhum adat. Ya. Baik. Dari sisi ini, ya. Dari sisi ini diamalkan ya. Walaupun ada sebagian dari mafhum adat, ya, itu dihitung ke dalam bentuk mafhum yang lemah. Seperti kalau disebutkan jumlah tertentu, dinafikan yang lainnya. Ya, dinafikan yang lainnya. Sebab banyak hadis kalian disebutkan, ya, sejumlah golongan, tapi belum tentu yang lainnya dinafikan. Seperti 7 golongan dituduhi di bawah tuduhan arsy. Jangan diambil pemahaman kebalikan bahwa hanya 7 saja, selain dari 7 tidak ada. Ya, sebab mafhum dari jenis yang seperti ini ada bentuk kelemahan. Jelas ini ada uraian-uraian dan rincian-rincian di dalam mafhum ini. Ini lebih cocok pembahasannya di buku tentang apa? Tentang usul fikih. Selesai tentang mafhum. Berikutnya bentuk yang ke berapa? Ke-9 dan ke-10. Al-mutlaq wal-muqayyad. An-naw' at-tasi' wal-ashir. Al-mutlaq wal-muqayyad. Ya. Mutlaq itu adalah lafaz menunjukkan sesuatu. Tapi tidak ada hal yang mengikatnya. Hal yang mengikatnya. Ya, orang ahli nahwu menyebutnya isim jins. Untuk jenis. Seperti manusia. Lafaz manusia menunjukkan sesuatu, namanya insan, manusia, tapi manusia banyak, bukan hanya saya, bukan hanya anda, bukan hanya kawan anda, bukan pula yang hadir di masjid ini saja, mungkin semuanya disebut insan. Iya. Harimau bukan satu, kata harimau banyak, itu nama jenis, jelas ya, nama jenis. Iya. Maka itu disebut mutlak. Muqayyad, itu yang sudah diikat dengan sesuatu. Seperti kalau disebut namanya si Muhammad, si Amr, si Zaid. Ini sudah muqayyad sudah. Jelas ya? Baik. Bagaimana ketentuan seputar mutlak dan muqayyad ini? Diterangkan di sini oleh penulis. Kata beliau, وَحَمْلُ مُتْلَكٍ عَلَى الْضِدِّ إِذَا أَمْكَنَ وَالْحُكْمُ لَهُ قَدْ أُخِذَ. Iya. Dan membawa hal yang mutlak kepada lawannya, kepada makna muqayyad. Iya. Itu adalah suatu yang dijalani. Hukum yang diambil. Kalau hal tersebut memungkinkan, dan hukum keduanya qad ukhidha, hukum keduanya sama. Di mana hukum muqayyad itu mengambil hukum mutlak, sama. Iya. Baik. Jadi kita di sini ada dua keadaan. Atau di sini ada dua hal. Ada mutlak, ada apa? Ada muqayyad. Karena itu di pembahasan usul fikih diberikan kaidah untuk mutlak diarahkan kepada muqayyad itu apabila sama dalam sebab dan di dalam hukumnya. Sama pada sebab dan pada apa? Pada hukumnya. Iya. Jadi kalau sebab dan hukumnya sama, mutlak diantar kepada, diarahkan kepada makna muqayyad. Kalau dia sama pada sebab dan pada apa? Pada hukum. Baik. Contoh misalnya yang sama pada sebab dan hukum. Ya. Tentang kafarah sumpah. Di ayat disebutkan fatahriru raqabah, membebaskan seorang budak. Tapi kalau datang di dalil lain, di sumpah disebutkan membebaskan budak mukminah, maka ini sama di dalam hukum dan sebab. Sebabnya dia bayar membebaskan budak adalah karena sumpah. Hukumnya adalah membebaskan budak. Maka tatkala yang pertama hanya budak mutlak, kemudian yang kedua budak mukminah, ini muqayyad, maka budak yang mutlak ini diarahkan maknanya kepada muqayyadah. Karena itu di kafarah sumpah wajib membebaskan. Kalau dia bebaskan, dia bayar sumpahnya, kafarahnya dengan membebaskan budak, maka budaknya adalah budak yang apa? Budak yang mukminah, budak yang beriman. Jelasnya? Ini sama dalam hukum dan sebab. Ya, dan kadang sama dalam hukum tapi beda sebabnya. Ini jenis yang kedua. Sama dalam hukum tapi beda apa? Sebabnya. Dan ini silam pendapat di kalangan ulama, apakah mutlak diantar kepada muqayyad atau tidak. Jumhurul ulama mengatakan seperti itu. Adapun orang-orang Hanafi ya tidak. Dan ini contohnya di tentang kafara dihar, kafara membunuh. Ya, di kafara dihar fatahrir raqabah. Di kafara membunuh fatahrir raqabatin mu'minah. Hukum sama. Sama-sama membebaskan budak. Tapi sebabnya beda. Itu sebabnya dia membebaskan budak disebabkan karena membunuh. Sana sebabnya karena apa? Karena dihar. Tatkala ada mutlak budak saja, dan ada muqayyad budak mukminah, apakah diarahkan kepada budak mukminah? Apakah mutlak diarahkan kepada muqayyad? Nah, di pendapat jumhur iya, diarahkan hal tersebut. Jelas ya? Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, sama sebabnya tapi beda hukumnya. Ini keadaan yang keberapa? Keadaan yang ketiga, sebabnya sama tapi hukum berbeda. Iya. Contoh misalnya ayat tayammum kan diperintah. Iya. Fagsilu apa namanya? Famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Iya. Usaplah muka-muka dan tangan-tangan kalian. Kalau di ayat wudu disuruh cuci. Cucilah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Sebab sama, yaitu karena hadas itu bertayamum, ini berwudu. Tapi hukumnya beda. Sana bertayamum, sedangkan ini apa? Ini berwudu. Iya. Dan di kondisi yang seperti ini dibedakan hukumnya. Karena itu hukum mengusap muka dan mencuci tangan di sini itu berbeda dengan mencuci muka dan mencuci tangan di wudu. Wudu dan tayamum dibedakan. Jelas sampai sini ya? Dan yang terakhir, kalau beda hukum dan beda sebabnya, ini yang mutlak berada di atas kemutlakannya dan yang muqayyad berada di atas muqayyadnya. Kalau dia berbeda, saling bertentangan. Ya, jelas ya? Seperti misalnya kafara sumpah, fasiyamu thalasati ayyam, berpuasa 3 hari per 3 hari. Iya. Kemudian di kafara bihar berpuasa 2 bulan. Berturut-turut. Apakah berturut-turut di 2 bulan ini bisa dipakai untuk di kafara sumpah dengan dalil ini? Jawabannya tidak. Sebab ini beda hukum dan beda apa? Beda sebab. Beda hukum dan beda sebab. Karena itu kesimpulannya, saya simpulkan bahwa mengantar makna yang mutlak ke makna yang muqayyad itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kalau sama sebab dan hukumnya, maka mutlak diantar maknanya kepada muqayyad. Yang pertama. Yang kedua, kalau beda sebab dan hukumnya, yang mutlak tidak diantar maknanya kepada muqayyad. Dan ini dua-duanya tidak ada silam pendapat. Yang ketiga, apabila sama hukum tapi beda sebab. Ini menurut jumhurul ulama yang mutlak diantar kepada mana? Muqayyad. Yang keempat, apabila sama sebabnya beda hukumnya. Ini menurut jumhur tidak diantar yang mutlak ke mana? Muqayyad. Empat keadaan. Baik. Selesai ya. Sekarang kita baca contoh-contoh yang disebut oleh penulis. Rahimahullah. Wa hamlu mutlakin ala diddi idha amkanatal hukmu lahu qad ukhidha. Mengarahkan makna mutlak ke makna muqayyad, lawannya itu muqayyad, apabila memungkinkan, dan hukumnya, hukum mutlak itu diambil di dalam hukum muqayyad. Al-qatli wa dhihar haythu qayyadat ulahuma mu'minatun idha itwaradat. Seperti membunuh dan dhihar. Di mana salah satu dari keduanya yaitu membunuh pada budak yang disebutkan ada budak mukminah, itu warid ya, kita sudah sebutkan ayatnya. Iya. Kalau dia dihar hanya disebutkan patahriru raqabah. Iya. Tapi di apa namanya? Di pembunuhan disebutkan patahriru raqabatin mukminah. Membebaskan seorang budak mukminah. Baik, maka di sini diambil mutlak ke muqayyad. Iya. Ini sama hukumnya beda sebabnya. Dan ini menurut jumhur diambil. Iya. Kemudian berikutnya wahaitsu la yumkinu kalqada'i fi syahri siyami hukmuhu la taktafi. Kalau tidak memungkinkan, iya, seperti qada di bulan Ramadan hukumnya tidak mengikuti. Hukumnya tidak mengikuti. Ini saat tidak memungkinkan. Iya. Seperti di puasa Ramadan, dikatakan ta'iddatun min ayyamin ukhar. Rahmatullah. Maka diganti puasa itu dari hari-hari lain. Hanya disebut iddatun min ayyamin ukhar, hari-hari lain. Hari-hari lain, ya boleh bersambung, boleh berpisah-pisah. Adapun kafara dihar, ya, dikatakan dua bulan berturut-turut. Harus bersambung, tidak boleh berpisah. Ya. Ini berbeda dari sisi hukum dan sebab. Iya. Karena itu di sini hukumnya juga tidak boleh mutlak itu diarahkan kepada yang muqayyad. Jelas ya? Baik, ini kesimpulan dari ucapan penulis. Kalau antum dengarkan tadi atau antum cermati empat pembagian yang saya sebutkan tadi dipahami dengan baik, insyaallah akan dipahami pembahasan yang disebut oleh penulis ini. Selesai pembahasan yang ke 9 dan ke-10. Adzan dulu. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, an-naw'ul hadi asyar wath-thani asyara an-nasikhu wal mansukh. Bentuk atau pembahasan yang ke-11 dan ke-12 yaitu pembahasan nasikh dan mansukh. An-nasakh secara bahasa adalah al-izalah atau an-naql. Menghapus atau memindahkan. Secara bahasa. Dan secara istilah, nasikh dan mansukh itu, nasikh itu mengangkat hukum yang telah tetap dengan sebuah pembicaraan yang telah lalu dengan hukum baru. Hukum baru yang datang setelahnya. Itu yang disebut nasikh. Iya. Disebut nasikh. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, kita baca uraian penulis. Kata beliau, kam sannafu fi daini min asfari washtaharat fi dhakhmi wal ikthari. Betapa banyak para ulama yang menulis pada nasikh dan mansukh ini. Min asfari, berbagi buku, karya tulis. Washtaharat fi dhakhmi wal ikthari. Yang mana buku-buku ini masyhur dalam ketebalannya dan banyaknya. Buku-buku tebal ya ditulis dalam nasikh dan mansukh. Iya. Terkait dengan ayat Al-Qur'an maupun hadis. Iya. Kalau dibahas pada ayat saja itu memang tidak terlalu banyak ayat-ayat yang terkait dengan nasikh dan mansukh. Nah, ada beberapa bait syair ditulis oleh Najaddin Al-Abyari dan dia sebutkan ada 20 ayat-ayat yang mansukh yang disebutkan oleh Suyuti, 20 ayat. 20 ayat ini dia rangkai dalam beberapa bait syair. Itu yang disebut oleh Suyuti. Dan 20 ayat ini itu pun ada yang dikritik dan ada yang ditambah oleh para ulama lain. Dan seingat saya bait-bait syair ini disyarah oleh Syinkiti rahimahullahu taala. Saya tidak ingat di mana beliau syarah, yang penting pernah saya baca. Kalau saya tidak salah beliau mensyarahnya di Abwa al-Bayan. Dan Syekh Syuyukhina Syekh Hafid Al-Hakami itu punya manduma tentang nasikh dan mansukh. Iya, manduma bagus tentang nasikh dan mansukh. Itu termasuk rujukan-rujukan di dalam hal ini. Ya mungkin insyaallah kapan-kapan kalau ada kesempatan doro yang lain kita akan bahas khusus tentang nasikh dan mansukh ini. Ya, mutun matan-matan ilmiah itu penting ya untuk dikaji, dibahas ya supaya seorang memiliki pengetahuan seputar kedetailan pada ilmu yang dibahas tersebut. Iya. Jadi tulisan-tulisan dalam hal ini banyak. Tulisan dalam hal ini banyak. Kemudian kata beliau, wa nasikhun min ba'di mansukhin ata. Tartibuhu illa alladhi qad sabata. Ayat yang menasikh, kalau nasikh itu yang menghapus hukum. Mansukh itu yang tersapus hukumnya. Mansukh itu selalu terakhir. Afwan, yang mansukh itu selalu dahulu. Karena dia terdahulu, datang hukum baru nasikh itu yang menghapus hukum terdahulu. Iya. Jelas ya? Kecuali illa alladhi qad sabata. Kecuali apa yang telah sabit bahwa dia nasikh. Walaupun dia tertibnya datang terakhir, tapi kalau sabit dia sudah mansukh, tidak ada masalah, tetap dikatakan dia dinasikh. Diberi dua contoh di sini. Dari ayat dia datangnya terakhir, ya, harusnya terakhir yang menghapus yang dahulu, kan begitu urutannya nasikh dan mansukh. Yang dahulu dihapus oleh hukum baru. Tapi ini ternyata yang terakhir yang baru dihapus oleh yang terdahulu. Nah, itu diberi oleh Suyuti di sini rahimahullah dua contoh. Contoh yang pertama min ayatil iddah. Yang pertama ayat iddah. Ya. Itu ayat di surah Al-Baqarah. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Para perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, siapa saja dari perempuan ditinggal mati, diantara kalian ditinggal oleh suaminya, kemudian suami ini meninggalkan istri-istri ini memiliki suami yang berwasiat kepada istrinya untuk tidak keluar selama setahun. Nah, jadi ini tidak keluar selama setahun. Ini ayat sudah terhapus hukumnya. Yang menghapusnya ayat sebelumnya. Iya. Ayat yang lebih dahulu. Iya, yaitu firman Allah, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَشْرًا. Dan di antara kalian yang tinggal mati oleh suaminya dan dia meninggalkan istri-istri, maka istri-istri ini menjalani masa iddahnya 4 bulan 10 malam. 4 bulan 10 malam. Iya. Jadi ini hukum ayat yang terdahulu menghapus ayat yang setelahnya. Jelas ya? Coba lihat nomor ayatnya. Mana? Ada mushaf di sini. Coba kasih mushaf. Di ayat yang pertama yang terhapus itu di ayat 240. Dan ayat yang menghapusnya ayat 234. Ya, harusnya ayat 240 kan lebih terakhir. Tapi ternyata dihapus oleh ayat apa? Sebelumnya, ayat 234. Baik, contoh lain. La yahillu min ayatil idda la yahillu lakan nisa'u sahha fihi an-naklu. Ya, ini juga ayat yang kedua, la yahillu lakan nisa', tidak halal bagimu istri. Ini ayat di surah Al-Ahzab. Iya. Ayat di surah Al-Ahzab ayat 52. Ayat 52 ini dikatakan la yahillu lakan nisa'u min ba'du. Wahai Nabi, tidak halal istri-istri lagi setelah itu untuk engkau. Jadi tidak boleh lagi Nabi beristri setelah itu. Berdasarkan ayat. Tapi ini ayat terhapus hukumnya. Yang menghapusnya yang mana? Yang menghapusnya ayat sebelumnya. Ayat 50 yang menghapusnya. Itu tadi ayat berapa? 52. Dihapus oleh ayat 50. Ya ayuhan Nabi, inna ahlalla laka azwajak. Wahai Nabi, sungguhnya kami telah menghalalkan untuk kamu istri-istri kamu. Iya. Sahhatihin naklu, telah sahih padanya hukum mansukh. Baik. Iya. Jadi secara umum dalam tertib, kalau nasikh dan mansukh, yang mansukh itu biasanya dia datang dahulu. Yang terakhir itulah yang memansuh, itulah nasihnya terakhir. Tapi di dua contoh ini terbalik. Ya, yang mansuh mana yang datang terakhir? Dan yang dahulu itu yang menasih. Itu yang menasih. Nah, setelah itu penulis memberikan pembagian umum untuk nasih dan mansuh. Sebenarnya banyak pembahasan ya tentang nasih dan mansuh. Ya, tapi ini kita nggak bisa uraikan semuanya. Pembahasan ini lebih identik memperkenalkan ilmu-ilmu yang mengantar kepada pembahasan Al-Quran. Kalau pembahasan lengkapnya ini tentang nasikh dan mansukh, itu lebih bagus dibahas di pembahasan usul fikih. Baik. Kemudian penulis berkata di bait syair yang 123, وَالنَّسْخُ لِلْحُكْمِ وَالتِّلَاوَةِ أو بهما كآية الرضاعة كآية الرضاعة. Bisa dibaca رضاعة, bisa dibaca رضاعة. Iya. Kata beliau, nasakh itu kadang pada hukumnya, kadang pada bacaannya, dan kadang pada hukum dan bacaan sekaligus. Iya. Jadi apa yang mansukh itu terbagi tiga. Ada yang mansukh hukum saja, tilawahnya tetap dibaca. Tetap dibaca. Ya, hukum terhapus tapi tetap dibaca sebagai ayat di dalam Al-Quran. Nah, itu jenis yang pertama. Ya, dan ini yang paling banyaknya ya dari yang mansukh. Iya. Dari banyaknya yang mansukh. Di antaranya adalah ayat misalnya di surah An-Nisa ayat ke lima belas. Allah berfirman, "Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Fain syahidu famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila." Orang yang, para perempuan yang mendatangi perbuatan keji, perempuan yang berbuat zina dari istri-istri kalian, maka persaksikan empat saksi. Jadi persaksikan empat saksi kalau dia berbuat zina. Kalau mereka bersaksi, maka hukumnya apa? Hukumnya mereka ditahan di rumah sampai dia mati atau hingga Allah memberikan keputusan. Nah, ini ayat sudah terhapus hukumnya dengan ketentuan di pembahasan rajam. Iya. Kapan seorang perempuan sudah menikah, terbukti dia berzina, maka hukumnya adalah dirajam, dilempar batu sampai mati. Iya. Nah, ini ayat tetap dibaca, tapi hukum sudah apa? Sudah terhapus. Mungkin ada yang bertanya, kenapa hukum dihapus tapi tetap dibaca? Iya. Jelas ya? Maka yang pertama dari manfaatnya dibaca supaya seorang itu tetap mengenal hukum-hukum terdahulu. Ketika sudah dihapus, dia mengenal dari keindahan syariat ini. Ya. Jelas ya? Dia tahu keringanan-keringanan yang diberikan, ketentuan hukum. Selain daripada itu, dia tetap memperoleh pahala dari bacaan. Pahala dari bacaan. Kemudian nasakh jenis yang kedua, dia menghapus tilawah. Bacaannya terhapus, tidak dibaca lagi, tidak ada lagi tertulis di mushaf. Dari sisi bacaan tidak ada lagi tertulis di mana? Di mushaf. Di dalam Al-Quran. Tetapi dari sisi hukum, hukumnya masih berjalan. Seperti disebut di ayat tentang rajam. Wasyikh wasyikhatu idza zanaya farjumuhum albatta. Nakalan minallahi wallahu azizul hakim. Laki-laki dan perempuan tua yang berzina, dikatakan tua di sini maksudnya sudah menikah, dia berzina, maka rajamlah keduanya. Hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini ayat disebutkan dulunya di surah Al-Ahzab. Setelah itu dinasakh. Dihapus bacaannya. Tapi hukum pada ayat tetap ada dan tetap apa? Berjalan. Sebab hukum rajam itu masih berjalan hingga hari kiamat. Iya. Kemudian yang ketiga, ada yang terhapus hukum dan bacaannya sekaligus. Iya. Ini terhapus hukum dan bacaan sekaligus. Diberi contoh oleh penulis ke ayatir ridha'ah atau ke ayatir raba'ah. Seperti ayat tentang susuan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa tadinya dari ayat Al-Quran yang diturunkan, asru raba'at ma'lumat yuharrimna. Susuan yang memuhramkan itu 10 kali penyusuan yang telah dimaklumi. 10 kali penyusuan baru memahramkan. Tapi setelah itu, ayat ini dihapus hukumnya. Dihapus, tidak dibaca lagi, dan hukumnya juga terhapus. Tersisa menjadi 5 susuan saja yang dimaklumi. Jadi terhapus dari sisi bacaan, hukumnya juga berubah. Jadi 10 susuan menjadi berapa? 5 kali susuan. Baik. Jelas sampai sini ya. Jadi ini 3 pembagian tentang nasikh dan mansukh. Kemudian pembahasan yang ke-13 dan ke-14. Kata beliau, an-naw'u tsalits asyara war-rabi asyara al-ma'mulu bihi muddatan mu'ayyana wa ma amila bihi wahid. Tentang yang diamalkan pada kurun waktu tertentu saja dan hanya diamalkan oleh satu orang. Ini 2 jenis pembahasan. Jadi beliau ingin bawakan dua hal. Ada ayat dia diamalkan waktunya sedikit, tertentu saja. Setelah itu dihapus sudah hukumnya. Juga ada yang mengamalkan ayat itu cuma satu orang. Iya. Tapi ini pembahasan perlu untuk diteliti ulang lagi. Iya. Sebab ini agak sulit untuk digambarkan ya, walaupun contoh disebut oleh penulis. Kata beliau, ka'ayatin najwa allati lam ya'mali minhum biha mutnazalat illa Ali. Wasa'atan qad bakiyat tamama wa qila la bal asharat ayyama. Seperti ayat An-Najwa, ayat di surah apa? Surah Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berbicara kepada Rasul, sebelum berbicara kalian kedepankan dulu sedekah kepada beliau. Iya. Ini ayat kata penulis tidak ada yang mengamalkannya semenjak turunnya kecuali satu saja, kecuali Ali bin Abi Thalib. Nah, ini disebut dalam riwayat At-Tirmidzi. Iya. Ya Allah, namanya saya nggak tahu ini derajat haditsnya, perlu diperiksa kembali. Iya. Tapi yang dikata haditsnya kuat, penyebutan Ali di situ, ini sulit digambarkannya. Sahabat yang sedemikian semangatnya mengamalkan, kemudian tidak ada yang mengamalkannya kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib. Iya. Kemudian kata beliau, wasa'atan qad bakiyat tamama. Satu saat ayat ini dia tetap belum terhapus hukumnya sempurna. Ya, wakila la bal asyrata ayyama. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sebelum dihapus dia masih ada hukumnya selama 10 hari. Jadi subhanallah, selama 10 hari sudah turun, kemudian tidak ada yang mengamalkannya kecuali Ali bin Abi Thalib. Ini agak rumit ya untuk dipahami. Nah, ala kulli hal ini dari hal yang perlu dibahas lebih detail lagi. Baik, selesai sudah. Yang ke 5. Kalung pembahasan yang kelima. Kita pindah kepada kalung pembahasan yang terakhir, yang ke-6. Kata beliau, al-iqdus sadis. Ma yarju ilal ma'ani al-muta'alliqa bil alfaz. Wahiyasittatun. Ya, kalung pembahasan yang ke-6 adalah apa yang kembali kepada makna terkait dengan lafaz. Dan ini ada 6 pembahasan. Al-awwal wa tsani, pembahasan yang pertama dan kedua, al-faslu wal wasl. Pembahasan memisah dan menyambung. Nah, ini dari pembahasan, sebenarnya al-faslu wal wasl ini masuk di pembahasan al-waqaf wal ibtida. Iya. Masuk di pembahasan al-waqaf dan ibtida. Ada mirip-miripnya. Jelas ya? Tapi di sini beliau uraikan sisi pentingnya. Kata beliau, al-faslu wal waslu wa fil ma'ani bahthuhuma wa minhu yutlabani. Ya. Kata beliau, al-faslu memisahkan, wal waslu dan menyambung, wa fil ma'ani di dalam bidang ilmu ma'ani, bahthuhuma terdapat pembahasannya. Jadi sebenarnya pembahasan fasal dan wasal ini kaitannya dengan ilmu ma'ani. Terkaitnya dengan ilmu makna di ilmu balaghah. Iya. Wa minhu yutlabani, di dalam bidang ilmu ma'ani inilah harusnya pembahasan ini ditempatkan, dicari. Misalu awwalin idza khalau ila akhirih wa dzaka haitsu fusila ma ba'daha anha wa tilka Allahu itfusilat anha kama tarahu. Ini kasih contoh. Ya. Misalu awwalin, Contoh yang pertama, contoh memisah. Contoh perhatikan bagaimana pentingnya adanya memisah ayat, tidak disambung. Sebab terkait dengan makna. Yaitu ayat di surah Al-Baqarah. Disebutkan potongannya ya. Potongannya idza khalau. Ini di mana ini? Di awal Baqarah sampai akhir ayat. Jadi kalau kita baca ayatnya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat kelanjutannya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kan begitu ya? Nah, sekarang penting dipisah. Iya. Karena itu beliau katakan, wadaka haitsu fusila, ini ayat ketika dipisah, ma ba'daha anha setelahnya, wa tilka Allahu dari lafaz Allah yaitu Allahu yastahzi'u bihim, dari situ kalau dipisah baru kentara maknanya. Iya. Sekarang ayatnya kalau kita terjemahkan maknanya, wa idza khalau ila syayatinihim, dan kaum munafikin itu kalau mereka pergi kepada para syaitannya, mereka berkata, sungguhnya kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok orang beriman. Ini akhir ucapan kaum munafikin. Kelanjutan ayat itu penegasan. Allahu yastahzi'u bihim. Bahkan Allah lah yang mengolok-olok mereka. Ya. Jadi kalau kita sambung, tidak cocok. Ya. Mereka berkata, sungguhnya kami bersama kalian. Sungguhnya kami hanya mengolok-olok. Allah mengolok-olok mereka. Ini tidak cocok. Seakan-akan Allah mengolok-olok mereka itu bagian dari ucapan kaum munafikin. Jadi harus dipisah. Iya. Ini pentingnya memisah. Dan ketika memisah itu antara al-qaul dan makulatul qaul, ucapan dan apa yang dia ucapkan, itu penting dalam makna. Iya. Sehingga kesan orang mendengarkannya bagus. Iya. Nah, seperti misalnya saya beri contoh sisi penting lainnya di dalam memisah ayat di surah Al-Qamar. Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wasdujir. Nah, begitu bacanya enak. Iya. Kadzabat qablahum qaum Nuh. Kaum Nabi Nuh sebelumnya telah mendustakan. Fakadzabu 'abdana. Kaum Nabi Nuh mendustakan hamba kami Nabi Nuh. Wa qalu majnun. Apa ucapan kaum Nabi Nuh? Nabi Nuh itu adalah majnun. Nah, sampai sini titik. Sebab itu ucapan kaum Nabi Nuh. Wasdujir, nah itu kelanjutan. Keterangan untuk ayat bahwa Nabi Nuh ini di apa? Usir oleh kaumnya, diperlakukan tidak baik. Jelas ya? Maka kalau disambung, wa qalu majnunun wasdujir, seakan-akan wasdujir dari ucapan apa? Kaum Nabi Nuh. Dan ini tidak cocok yang seperti ini. Ya, contoh lagi ayat lain. Saya kasih contoh ayat-ayat yang biasa kita baca. Ya. Ayat di surah At-Taghabun. Dalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allahu wallahu ghaniyyun hamid. Perhatikan ya potongan-potongannya. Iya. Hal tersebut karena telah datang kepada mereka para rasul. Faqalu, maka mereka berkata, abasharun yahdunana, apakah manusia memberi hidayah kepada kami? Ini ucapan mereka, titik sampai situ. Fakafaru wa tawallu, mereka kafir dan berpaling. Ini penjelasan ayat keadaan orang-orang kafir itu. Jadi kalau ada yang baca faqalu abasharu yahdunana fakafaru wa tawallu, ini tidak cocok maknanya. Dari sisi mana? Tidak apa? Tidak cocok. Jelas ya? Karena itu penting fasal dan wasal, di mana dia menyambung, ya, itu diperhatikan. Ini dalam satu ayat. Bahkan kadang di dalam pembahasan qiraat, ya, di dalam menyambung antara dua ayat itu juga penting. Ayat sebelumnya terkait dengan ayat setelahnya kadang disambung untuk lebih mengindahkan makna. Lebih mengindahkan makna. Saya beri contoh agak jauh. Di surah As-Saffat. Iya. Di surah As-Saffat dikatakan ala innahum min ifkihim layakulun. Itu satu ayat ya. Waladallahu wa innahum lakadibun. Itu ayat kedua. Ini ayat, cara membacanya harus bagus supaya indah maknanya. Kalau dia baca satu ayat penuh maknanya enggak enak. Antum tadi yang saya baca itu satu ayat penuh, jadi enggak enak maknanya kedengaran. Jelas ya? Walaupun sepakat bahwa kalau dia memulai dari awal ayat itu boleh, sepanjang dia memang di ujung-ujung ayat dalam Al-Qur'an. Tapi kalau ingin lihat dari sisi keindahan, enggak seperti itu cara membaca. Sebab ini ayat artinya, ketahuilah dari kedustaan kaum musyrikin, mereka berkata Allah memiliki anak. Dan sungguh mereka itu berdusta. Karena itu, kalau ingin baca lebih bagus, bacanya begini. Ala innahum min ifkihim layakulun. Kembali lagi sedikit. Min ifkihim layakuluna waladallah. Berhenti di situ. Kemudian lanjutkan. Wa innahum lakadibun. Nah itu baru enak kedengarannya. Maknanya bagus. Jelas ya? Jadi ini bentuk-bentuk dari apa? Cara-cara membaca al-fasl wal-wasl. Itu dipelajari memang di dalam ulumul Quran supaya seorang itu lebih lekat dia memaknakan apa yang dia baca, mengikuti aliran makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Wallahul musta'an. Baik, selesai ya satu contoh. Kemudian contoh berikutnya, wa innal abrara lati na'imin fil wasli wal fujjar fi jahimin. Iya. Demikian pula ayat di surah Al-Infitar. Nah, itu ada dua ayat. Nah ini kalau disambung tidak bagus disambung. Tapi hendaknya difasal, dipisah. Iya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Nah itu enaknya kalau dibaca, dipisah. Tapi kalau dia sambung di sini jadi kurang bagus maknanya, sebab dia gabungkan antara dua sesuatu yang berbeda. Sungguhnya orang yang baik berada di surga dan orang yang jelek berada di dalam neraka. Dia gabungkan sekaligus dalam membaca, ini kurang bagus dari sisi makna. Baik, jelas ya? Ya, selesai di sini apa yang ingin diterangkan oleh penulis tentang al-wasl dan al-fasl. Dan contoh dalam hal ini banyak sekali sebenarnya. Tapi ini sekali lagi memang penulis hanya membawakan dasar-dasar terkait dengan ilmu Al-Quran. Kemudian bentuk berikutnya, an-nau' tsalits war-rabi' wal-khamis. Pembahasan yang ketiga, keempat dan kelima, al-ijaz wal-itnab wal-musawah. Ini tiga pembahasan. Perhatikan, ijaz, yang kedua itnab, yang ketiga musawah. Tiga istilah. Ijaz itu adalah dia meringkas makna dengan lafaz yang sedikit tanpa mengurangi maknanya. Dengan lafaz sedikit tanpa mengurangi maknanya. Itu ijaz. Iya. Dan ini ijaz banyak bentuknya dalam ilmu ma'ani. Dalam ilmu balaghah banyak bentuknya. Iya. Kemudian yang kedua ada namanya itnab. Itnab kebalikannya. Ya, dia perluas, dia lebihkan lafadznya, tapi pelebihannya itu ada faedahnya. Ada manfaatnya. Ini kebalikan dari ijaz, itnab namanya. Kemudian yang ketiga ada namanya musawah. Ya, musawah dia hanya mengambil kadar secukupnya saja. Tidak juga terlalu pendek, dia tambah tapi kadar secukupnya saja. Iya. Penulis tidak mendefinisikan, beliau memberi contoh saja. Contoh dalam ijaz, contoh dalam itnab, dan contoh di dalam apa? Di dalam musawah. Tiga contoh. Jelas ya? Dan ini kalau dipelajari dengan baik sebenarnya ini memberi faedah ya. Untuk seorang ketika dia berbicara, ketika dia berkhutbah, ya, dia menekankan sesuatu. Karena itu orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab, itu luar biasa kalau dia berkhutbah, berbicara. Nah, jelas ya? Baik. Di sini diberi contoh oleh penulis, tiga contoh. Pertama ijaz. Kata beliau, walakumul hayatu fil qisasi kul mithalul ijazi wala takhfal muthul. Ya. Kata beliau dalam ayat, walakum fil qisasi hayatun. Itu ayatnya ya. Kul, sampaikan ayat itu. Mithalul ijaz, itulah contoh ijaz. Itu contoh ijaz. Jadi ayat ini ringkas, masya Allah. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ringkas ayatnya, tapi luar biasa kandungannya. Iya. Disebut bahwa di dalam hukum qisas terdapat hayat, terdapat kehidupan. Iya. Kehidupan dengan segala makna kehidupan. Sebab menghidupkan hukum-hukum syar'i itu kehidupan untuk jiwa manusia, kehidupan untuk bumi yang dia pijak, dan kehidupannya di muka bumi ini. Dan ketika disebut qisas, itu bagian dari hukum syar'i. Demikian pula kalau dia terapkan semua hukum syar'i yang lainnya, itu adalah kehidupannya. Iya. Coba bayangkan ya, kalau tidak ada qisas. Si A membunuh. Iya. Si B, keluarga si B marah, membalas. Dia bunuh juga si A atau keluarganya. Marah lagi, ini balik lagi membunuh. Akhirnya perang. Tidak ada habisnya. Tapi dengan adanya hukum qisas ini, hukum syar'i ditegakkan, terdapat kehidupan. Orang yang dizalimi, nyawanya tetap dihargai, dikisas. Ahli warisnya punya hak untuk membalas. Dan orang yang dikisas, mendapat pelajaran. Manusia yang menyaksikannya, ini akibat membunuh, jangan sampai kalian seperti itu juga. Jelas ya? Jadi banyak sekali sisi kehidupan di dalam ayat. Dalam lafaz yang ringkas. Dan lafaz yang ringkas. Ini ijaz namanya. Contoh yang kedua adalah contoh untuk musawah. Kata penulis, wala takhfal muthul. Jangan lupakan contoh-contoh lain. Di antara contoh, ya, terkait dengan musawah, lima bakiya, contoh untuk apa yang tersisa. Yang tersisa, karena sudah ada ijaz, berarti sekarang masih ada dua contoh. Contoh untuk musawah dan itnab. Itnab akan datang di bait yang ketiga. Sekarang contoh untuk musawah. Kala yahikul makru, walaka fi ikmali hadhi ajru. Seperti ayat, la yahikul makru. Kalau kamu sempurnakan ayat ini, kamu dapat pahala. Ya, maksudnya baca ayat ini secara sempurna. Itulah contoh musawah. Itu firman Allah di surah Fatir, wala yahikul makru sayyi illa bi ahlihi. Makar yang jelek itu tidak akan didapatkan, tidak akan kembali kecuali kepada orang yang menjalankan, orang yang mengeluarkan makar itu sendiri. Ya. Jelas ya? Karena itu seorang muslim sifatnya dia tidak senang membuat makar. Kalau orang membuat makar kepadanya, tidak perlu khawatir. Akan datang nanti saat makar itu akan kembali kepadanya. Iya. Kembali kepadanya. Baik. Maka makar yang jelek ini, itu tidak hanya, itu hanya meliputi orang yang membuatnya sendiri. Dan ini musawah. Iya. Dibawakan sekadar keperluannya. Dan kalau diringkas wala yahikul makru saya, itu enggak lengkap. Tapi kalau disambung illa bi ahlihi, ini baru sempurna. Nah, baik. Contoh yang ketiga untuk itnab. Nahwu alam aqul laka al-itnabu wa hiya laha ladal ma'ani babu. Seperti ayat alam aqul laka. Iya. Ini ayat di surah apa? Di surah Al-Kahfi. Ya, tentang kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa melakukan perjalanan. Ya, jadi kejadiannya ada beberapa kejadian ya. Kejadian yang pertama dibakar dulu apa? Perahu itu dibocor perahu. Ya. Maka Nabi Khidir setelah itu berkata, "Alam aqul innaka lan tastati'a ma ya sabara?" Bukankah saya sudah katakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar ikut bersamaku? Maka Nabi Musa minta maaf, dia lupa. Ya. Setelah itu jalan lagi Nabi Khadir. Ketemu anak laki-laki, dia bunuh anak laki-laki. Nabi Musa tidak tahan, bicara lagi. Bagaimana kamu bunuh anak tanpa dosa? Maka Nabi Khadir tekankan, nah ini penekanannya disebut itnab. Ditambah kalimatnya, tapi ada kaidahnya. Alam aqul laka. Ada tambahan apa? Laka. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma yasbara. Itu itnab namanya. Ditambah laka untuk penekanan makna. Teguran pertama, bukankah saya bilang kamu tidak mampu bersabar? Itu teguran pertama. Teguran yang kedua, bukankah saya sudah bilang kepada kamu, kamu tidak akan mampu bersabar ikut bersamaku? Ini ada tambahan tekanan. Jelas ya? Itu itnab namanya di sini. Baik. Kata beliau, wahiya laha ladal ma'ani babu. Nah, ini pembahasan itnab di ilmu ma'ani, ada bab khususnya. Ada bab tersendiri. Dan yang terakhir di akhir bab yang ke berapa? Yang kelima atau bab yang keenam adalah pembahasan tentang al-qasr. Kata beliau, as-sadis annahu as-sadis al-qasr. Al-qasr itu adalah pembatasan. Ya, mirip dengan makna istitna, perkecualian, mirip dengan makna al-hasr. Ya. Pembatasan. Ya. Dan qasr terbagi dua dalam ilmu bahasa. Terbagi dua, ada qasr hakiki, pembatasan hakiki, dan ada qasr idhafi. Ada pembatasan sifatnya hanya penyandaran saja. Pembatasan hakiki contohnya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ini hakiki, memang betul. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Ya, contoh pembatasan idhafi. Ya. Misalnya dikatakan masyairu illa Hassan. Tidak ada penyair kecuali Hassan saja. Ya, maksudnya ini ingin menunjukkan ya Hassan ini hebat, jago syair. Tapi apakah penyair cuma si Hassan saja? Hah? Tidak, banyak penyair. Jadi ini namanya pembatasan idhafi, penyandaran. Iya. Baik. Kata beliau, wadaka fil ma'ani bahtuhu kama Muhammadun illa rasulun ulima. Ya. Ini pembahasan ilmu qasr takhsis. Ya. Pembahasannya ini di pembahasan ilmu ma'ani. Bagian dari ilmu balaghah. Seperti firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun." "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Itu ayat ya. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali seorang rasul. Ya. Ini salah satu dari empat tempat Nabi Muhammad disebut namanya di dalam Al-Quran. Disebut namanya langsung Muhammad dalam Al-Quran. Ini di surah apa ini? Hah? Di surah apa ini? Wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul. Di surah Ali Imran. Di tempat yang pertama. Tempat yang kedua. Saya sebut empat tempat tadi. Tempat yang kedua. Hah? di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab. Walakin Rasulullah wa khataban nabiy, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Itu di surah Al-Ahzab. Yang ketiga di surah apa? Di surah apa yang ketiga? Di surah Muhammad. Tahu surah Muhammad, sudah disebut lagi surah Muhammad. Ya. Nah, walladzina amanu wa amilus shalihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Jadi surah Muhammad. Dan di tempat yang keempat di surah apa? Di akhir surah Al-Fath. Ya. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufar rahamahu bainahum al-ayat. Itu empat tempat disebut nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Tidak ada tempat yang kelima. Iya. Ini fawaid yang seperti ini masuk di pembahasan ulumul Quran. Jelas ya? Baik, kita memang membahas tentang ulumul Quran. Karena itu saya singgung-singgung sedikit, tidak apa-apa ya. Kata beliau, ulima. Maka ini telah diketahui. Al-Qasr diketahui. Jadi kalau dibahas di ilmu ma'ani, itu ada pembahasannya. Nah, disitulah penting seorang mengenal makna pembatasan, ya, sehingga siratan-siratan dari makna itu jelas bagi dirinya. Baik, selesai sudah pendahuluan 6 rangkaian bab yang disebut oleh penulis, dan yang terakhir beliau tutup dengan sebuah penutup, al-khatimah. Ya, kata beliau, al-khatimah itu istamalat ala arba'ati anwa. Ini ada khatimah, ada penutup yang mencakup 4 pembahasan. Al-asma wal kuna wal alqab wal mubahamat. Ada penyebutan nama-nama, penyebutan kunya-kunya, penyebutan lakop-lakop, dan penyebutan mubahamat, hal-hal yang mubaham. Ada nama, dalam Al-Quran ada nama-nama disebut, ya kan? Ada nama para nabi, nama para malaikat, ada nama selain nabi dan malaikat. Ya, disebut dalam Al-Quran. Ini akan dibahas oleh penulis, nama-nama yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian ada kunya. Nama itu adalah yang dipakai, dinamakan untuk seseorang. Itu nama-namanya. Al-kuna itu jamak dari kunya. Kunya itu adalah nama panggilan yang didahului dengan abu atau didahului dengan ummu. Kalau dia laki-laki, Abu Abdillah, Abu Muhammad, Abu Abdurrahman. Jelas ya? Kalau dia perempuan, Ummu Abdillah, Ummu Muhammad, Ummu Abdurrahman misalnya. Laqab itu adalah gelar yang mengesankan pujian atau celaan. Tergantung gelarnya apa. Jelas ya? Itu laqab. Wal mubahamat, mubahamat jamak dari mubaham. Dan mubaham itu orang yang disebut tapi tidak diterangkan namanya. Tidak diterangkan secara jelas tentang nama itu, mubahamat. Ini 4 pembahasan di khatimain. Ya, insyaallah ringkas ya, kita baca mudah untuk dipahami. Iya. Beliau mulai dari asmaul anbiya, nama-nama para nabi. Iya, kata beliau, Ishaqun, saya ulangi, Ishaqu Yusufun wa Lutun Isa Hudun wa Salihun. Hudun wa Salihun Syu'aibun Musa. Ini bait syair yang pertama dari nama nabi yang disebut. Yang pertama adalah Ishaq. Itu Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim. Beliau dilahirkan setelah Nabi Ismail. Yang kedua Yusufun. Di sini di fathatain apa di dommatain Yusuf untuk ikuti wasan syairnya. Yusuf ibn Ya'qub. Iya. Kemudian Walutun, ini Nabi Lut, Lut bin Haran, yang disebutkan bahwa beliau sangat mirip wajahnya dengan Nabi Adam. Isa, yaitu Isa bin Maryam. Hudun, ya disebut bahwa beliau Hud bin Abdillah. Wasalihun, ya sudah 6, yaitu Salih ibn Ubay. Syu'aibun. Ketujuh yaitu Syu'aib bin Mika'il. Kedelapan Musa, itu Musa ibn Imran, Musa bin Imran. Nah, kemudian Harun. Harun adalah saudara Nabi Musa. Ya, sebagian ulama mengatakan dia saudara saya seibu. Sebagian ulama mengatakan saudara seibu saya. Sebagiannya lagi mengatakan saudara seayah saya. Yang jelas saudara Nabi Musa. Dan Nabi Harun lebih fasih daripada Nabi Musa. Dia sangat fasih sekali berbicara. Nah, kemudian berikutnya di bait syair berikutnya, Harunu Dawudu ibnuhu Ayyubu Dulkifli Yunusun kada Ya'kubu. Ya, ini tujuh Nabi yang lain. Ya, 8 tambah 7 berapa? 15 sudah. Harun itu adalah Harun saudara Nabi Musa, sudah diterangkan. Daud adalah Daud bin Isha. Daud bin Isha, pakai I ya, hamzah di depannya. Ibnuhu dan anaknya yaitu Nabi Sulaiman, Sulaiman bin Daud. Ayyubu yaitu Ayyub, Nabi Ayyub, Ayyub bin Abiyab. Dulkifli, Dulkifli ada yang mengatakan dia bin Ayyub. Dari mengatakan Dulkifli itu bukan namanya, tapi namanya adalah Bishr. Yunus yaitu Yunus bin Matta. Nah, ini ada penyebutannya ya, di dalam hadis juga. Kata Ya'kubu, Ya'kub bin Ishaq. Ya'kub bin Ishaq. Ya Nabi Yusuf bin Ya'kub bin Ishaq. Sebab ini rangkaian Nabi. Yusuf Nabi, Ya'kub Nabi, Ishaq Nabi, Ibrahim Nabi. Ya beliau anak Nabi, dari Nabi, dari Nabi, dari Nabi. Masya Allah. Iya. Kemudian bait syair berikutnya. Adamu Idrisu wa Nuhun Yahya wal yasau Ibrahimu aydan Ilya. Ini tujuh yang lainnya. Jadi 15 tambah 7 berapa? 22. Adam yaitu Nabi Adam alaihi salam, ayah seluruh manusia. Ya Nabi Adam bin siapa? Dada binnya. Cuma Adam Abul Bashar saya. Jelas ya? Idris. Ya, Adam Idris. Idris bin Yarad. Idris bin Yarad. Nah. Wa Nuh. Yaitu Nuh bin Lamak. Bin Lamkin. Ya. Umur para nabi disebut ya sebenarnya. Ada yang umurnya 350 tahun. Nabi Nuh itu dakwah di tengah kaumnya saya. Beliau 950 tahun. Ya. Ada nabi-nabi sebelumnya yang kita sebutkan ada yang di bawah 100 tahun. Ada yang lebih daripada itu. Cuma kita ringkas ya, enggak disebut semua. Wa Yahya wa Nuhun Yahya. Yahya bin Zakaria. Iya. Disebutkan bahwa beliau dilahirkan 6 bulan sebelum dilahirkannya Nabi Isa. Iya. Dan Nabi Yahya dibunuh dalam keadaan dia zalim. Wal Yasa. Al Yasa bin Jubair. Kemudian Ibrahim, Nabi Ibrahim ibn Azar. Kemudian Ilya, maksudnya Nabi Ilyas. Ilya itu ditarhim ya, itu ditarhim, murakham. Ilyas, dari Ilyas. Ilyas bin Ilyasin. Ilyasin itu disebut namanya dalam Al-Quran. Iya. Baik. Kemudian, kata beliau, wa Zakaria aydan Ismailu wa ja'a fi Muhammadin takmilu. Ini tiga. Jadi 22 tambah 3 berapa semua? 25. Iya. Nabi Zakaria itu Zakaria. Iya. dari apa namanya keturunan Nabi Sulaiman dan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ismail yang paling tua di antara anak Nabi Ibrahim. Dan terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini 25 nama Nabi dan Rasul. Kemudian setelah itu disebutkan nama para malaikat. Harutu, Marutu, wa Jibrailu, Qaidun as-sijillu Mikailu. Ya, ada 6 nama. Harut dan Marut. Ya, ini 2 malaikat yang apa namanya? Dari malaikat langit diturunkan ke Babil untuk menjadi ujian bagi manusia. Nah, kemudian Jibril semuanya orang tahu, malaikat yang menyampaikan wahyu dari pimpinan para malaikat. Qaidun, ini Qaidun yang disebut di dalam ayat ya. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Bukan ayat sebelumnya. Idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Itu qa'id di situ. Ada yang menyebutkan bahwa dia adalah penulis kejelekan-kejelekan. Iya. Tapi ini perlu dalil ya, perlu dalil. Ini semua dari As-Suyuti. As-Sijil disebutkan bahwa dia malaikat, ada juga yang mengatakan bahwa dia memegang lembaran-lembaran amalan. Iya. Mikail juga salah seorang penghulu para malaikat, ya, pemuka para malaikat. Dan dia mengatakan beliau diwakilkan untuk memegang hujan. Dan Mikail itu artinya Ubaidullah. Baik, ini nama-nama para malaikat. Kemudian disebut nama-nama lain. Luqmanu tubba'un kada talutu, iblisu qarunu kada jalutu. Ini satu bait syair, ada 6 nama. 3 nama pertama orang-orang salih, 3 nama yang berikutnya adalah orang-orang yang talih, kebalikannya. Ya, kebalikan salih adalah apa? Talih, kalau dalam bahasa Arab ya. Ya. Luqman ini Luqmanul Hakim. Yang benarnya dia adalah seorang yang salih, bukan nabi. Iya. Ada yang mengatakan dia nabi, tapi kebanyakan ulama tidak di atas pendapat itu. Ya. Tubba, ada yang mengatakan nabi. Tapi yang benarnya dia juga adalah seorang yang salih. Dikatakan Tubba karena banyak yang mengikuti dia. Talut, ini nama seorang salih yang dijadikan raja di tengah Bani Israel untuk memerangi Jalut. Ya. Iblis, ya ini la'anatullah alaih, semuanya kenal siapa Iblis. Qarun bin Yashur, dia ini keponakan Nabi Musa. Ya, Qarun. Dan dimaklumi bagaimana kekafiran Qarun dan kecongkakannya. Jalut, ini Jalut, nama raja yang diperangi oleh Talut yang sudah berlalu. Ini di dalam kisah Bani Israel. Berikutnya kata beliau, wa Maryamul Imranu ay abuha aydan kada Harunu ay akhuha. Ya. Min ghairi Zaidin min sihabin azza thumma al-kuna fihi ka'abd al-Uzza. Berikutnya beliau sebutkan Maryam, yaitu Maryam bintu Imran. Ya, Maryam yang beliau ini adalah putri dari Imran. Imran adalah ayahnya. Imran juga disebut dalam Al-Qur'an. Iya. Wa aydan kada Harunu akhuha. Demikian pula Harun bin Imran yang merupakan saudaranya. Ya, saudara Maryam, bukan saudara Nabi Musa ya. Ya. Karena itu ketika dikatakan ya ukhta Harun, Wahai saudara perempuan Harun, itu Harun yang dimaksud, Harun bin siapa? Bin Imran, bukan Harun bin siapa? Saudara Nabi bin Imran, saudara Nabi Musa. Iya. Baik. Kemudian berikutnya, min ghairi Zaidin min sahabin Azza, dan antara sahabat tidak ada yang disebut namanya dalam Al-Quran kecuali satu saja, yaitu siapa? Zaid bin Harithah. Ini yang disebut min ghairi Zaidin, selain Zaid dari sahabat Azza tidak ada disebut dalam Al-Quran. Nah, itu ayat di surah apa? Di surah Al-Ahzab. Ayat di surah Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha watarun. Falamma qada Zaidun minha watara. Begitu Zaid sudah apa namanya? Melepaskan dari istrinya, maksudnya sudah menceraikannya. Ya. Hanya beliau saja yang disebut namanya dalam Al-Quran dari sahabat. Tidak ada sahabat lain yang disebut namanya. Baik. Kemudian berikutnya, selesai sudah penyebutan nama. Setelah itu penulis berpindah menjelaskan tentang kunya-kunya. Iya. Kunya-kunya, lakop-lakop, dan apa yang terkait dengannya. Dari Mubahamat. Kata beliau, ثُمَّ الْكُنَا فِيهِ كَعَبْدِ الْعُزَّ كَنَّ أَبَا لَهْبٍ وَالْأَلْقَابُ. Ya, kemudian setelah itu penyebutan kunya dalam Al-Quran. Ya, kunya dalam Al-Quran cuma satu saja. Kunya Abu Lahab saja. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Nama dia. Ya. Baik, cuma ini saja kunya dia yang ada dalam Al-Quran. Adapun setelahnya Al-Alqabu, itu lakob. Ada beberapa? Ada lakob disebut dalam Al-Quran. Ada beberapa lakob. Nah, terangkan apa lakob itu? Ada tiga lakob ya. Ya. Qada ja'a dhul qarnaini ya awwabu. Pertama ada lakob dhul qarnain. Di surah apa? Surah Al-Kahfi. Siapa dhul qarnain ini? Beliau sebutkan. Wasmuhu wa ismuhu Iskandaru al-Masihu. Dan namanya adalah Iskandar. Ya. Jadi dhul qarnain itu lakob. Ada mengatakan dia dinamakan Dzulqarnain yang memiliki dua tanduk karena dia ini menguasai Paris dan Rom, dua-duanya. Persia dan Romawi dia kuasai. Iya. Nah, dari mengatakan bahwa dia telah memasuki kegelapan dan cahaya, dari mengatakan bahwa di kepalanya ada suatu yang tumbuh mirip tanduk, iya. Mirip tanduk. Tadi mengatakan selain daripada itu. Ya, dan antara yang masyhur juga bahwa dia ini sudah pernah menginjak dua ujung bumi, timur dan baratnya, yang merupakan dua tanduk terbitnya apa namanya? Tanduk syaitan. Iya. Jadi dua ujung bumi dia sudah pernah datangi. Itu disebut, karena itu diantaranya disebut Dzulqarnain. Ya, pernah saya pernah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah berkunjung ke rumah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian dia tanya kepada saya, "Kamu Dzulqarnain?" Ya. Kemudian beliau bilang, "Kamu dari timur barat atau dari apa dari barat bumi atau dari timurnya?" Ya, saya bilang saya dari Indonesia. Ya, enggak, dia beliau bilang kamu ini dari tempat terbitnya matahari atau dari tempat terbenamnya? Saya bilang saya dari Indonesia. Ah, kata beliau kalau begitu kamu dari tempat terbitnya matahari. Ya. Di wilayah timur ya, terbitnya matahari. Baik. Jadi itu dari hal-hal yang dikenal ya. Di dalam apa namanya istilah Dzulqarnain ini. Jadi itu lakop yang namanya Iskandar. Lakop yang kedua Al-Masih. Ini lakop Isa, wada min ajli ma yasih. Kenapa diberi lakab Nabi Isa Al-Masih? Sebab karena beliau yasih. Iya. Karena ini beliau apa namanya? Berkeliling di atas bumi, di atas muka bumi dengan siaha. Dan ada yang mengatakan karena beliau mengusap orang yang sakit sembuh. Iya, mengusap orang yang sakit dan menyembuhkannya. Iya. Dan ada yang mengatakan selain daripada itu. Nah, sebagaimana Dajjal dikatakan Al-Masih juga, sebab dia juga berjalan di atas muka bumi menyesatkan manusia. Dan juga karena matanya itu mamsuh, satu matanya apa? Picok. Tidak melihat. Baik. Itu lakob yang kedua Al-Masih. Lakob yang ketiga Fir'aun. Fir'aun ini lakob ya, setiap raja yang berkuasa di Mesir itu disebut Fir'aun. Iya. Fir'aun ini siapa namanya? Fir'aun dal walidu thumma al-mubham. Fir'aun ini namanya Al-Walid. Ya, disebutkan namanya Al-Walid bin Mus'ab. Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran. Selesai sudah penyebutan lakob-lakob. Setelah itu, penulis masuk menyebutkan Al-Mubham. Thumma al-Mubhamu, kemudian Mubham. Ada beberapa Mubham diterangkan di sini oleh penulis. Rahimahullah. Yang pertama, min ali Fir'aun alladhi qad yaktumu imanahu wa ismuhu. Imanahu wa ismuhu hizqilu. Waman ala yasina qad yuhilu alilladhi yasa ismuhu habibu wa yusha'u ibnu nuna ya nabibu ya. Dari yang mubahan adalah keluarga Fir'aun, pengikut keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya ya, sebab di surah Ghafir dikatakan wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanah. Berkata seorang lelaki beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Siapa lelaki ini? Ini kan mubaham, tidak disebut namanya. Maka penulis terangkan bahwa namanya adalah siapa? Hah? Hizqil namanya. Iya. Demikian pula wa ala yasina qad yuhilu. Demikian pula di surah Yasin. Iya, yang sudah menyerahkan diri. Sudah berislam. Siapa itu? Alilladhi yas'a ismuhu habibu. Yaitu orang yang berlari dari pelosok kota. Itu kan di surah Yasin disebut ya. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datang seorang lelaki dari pelosok kota. Dia berlari. Ini luar biasa kalau diperhatikan kisahnya, banyak manfaat. Dia seorang lelaki dari pelosok kota. Ya. Tinggalnya bukan di tengah kota. Biasanya yang tinggal dengan kota itu orang-orang yang ekonominya lebih bagus kan begitu. Iya. Ini di ujung kota tinggalnya. Nah, karena itu banyak dari pengikut para nabi orang-orang lemah, orang-orang yang kurang. Ya, tapi itu tidak membahayakan mereka. Sebab keimanan ya telah menghapus seluruh dari kekurangan yang dianggap kurang oleh manusia di atas muka bumi. Jelas ya? Baik, maka ini yang dikisah surah Yasin itu, datang seorang lelaki dari pelosok kota berlari. Siapa lelaki ini? Siapa namanya? Nah, ini disebut namanya di sini Habib. Iya. Habib bin Musa Najjar katanya namanya. Wa yusha'u ibnu Nuna ya labibu wa huwa fata Musa lada safira. Waman huma fi suratil Maidah. Ya. Nah. Kalibu ma'yusha ummu Musa yuhanitu ismuha kufitalbusa. Yuhanitu ismuha kufitalbusa. Ya, berikutnya tentang Yusha bin Nun. Ya Labib, orang yang memiliki hati. Yusha bin Nun ini siapa? Dia adalah anak muda yang ikut bersama Musa di cerita tentang perahu. Ya, ini dicerita ketika Nabi Musa menjumpai Nabi Khidir. Nabi Musa membawa siapa? seorang anak muda. Kan begitu? Ada anak muda yang mengawalinya. Siapa anak muda ini? Nah, itu yang disebutkan. Ya. Falamma jawaza qala lifatahu. Begitu keduanya sudah melewati tempat yang dituju, Nabi Musa berkata kepada anak muda yang ikut bersamanya. Anak muda ini, itu namanya Yusha bin Nun. Dan Yusha bin Nun ini menjadi nabi setelah itu. Menjadi nabi. Iya. Wahuma waman huma fi surat Al-Ma'idah. Dan itu pula yang dimaksud di dalam surah Al-Ma'idah. Sebab di surah Al-Ma'idah dikatakan qala rajulan minal ladina an'ama Allahu alaihima. Berkata dua orang lelaki dari orang yang Allah beri nikmat kepadanya. Siapa dua orang lelaki ini? Yaitu Khalid bersama Yusha bin Nun. Dua orang, Khalid dan Yusha bin Nun. Yang sudah disebutkan. Jelas ya? Berikutnya Ummu Musa, ibunya Nabi Musa. Siapa nama ibu Nabi Musa? Yuhanih namanya. Yuhanih. Kufit al-Busa. Ya, semoga Allah menjaga engkau dari segala kesusahan. Itu doa ya dari penulis. Untuk melengkapi bait syair. Kemudian kata beliau, "Waman huwa al-abdu ladal kahfil khadir? Waman lahud damu ladaiha qad khudir?" A'ni al-gulama huwa al-haisur al-malik fi qawlihi kana wara'ahum malik hudadu was-sahibu lir-rasuli fi garin huwa as-siddiq a'ni al-muktafi. Ini tiga nama lain. Nabi Khadir, empat nama ya, Nabi Khadir, kemudian anak muda yang dibunuh oleh Nabi Musa, kemudian raja yang merampas perahu, kemudian tentang siapa kawan Rasulullah di Gua Hira. Tentang siapa kawan Rasulullah di dalam gua ketika hijrah. Jadi ini empat nama. Yang pertama hamba yang dijumpai oleh Nabi Musa di surah Al-Kahfi, itu disebut namanya. Namanya siapa? Al-Khadir. Iya, bisa dibaca Khadir. Dan itu yang masyhurnya. Dan bisa disukun Khadrun. Bisa disukun dhatnya khadar. Dan bisa dikasrah kha-nya dengan disukun dalnya dhatnya. Dikatakan khidr. Tiga bacaan. Khadir, khadar, khidr. Iya. Tiga bacaan. Tapi untuk wazannya itu seperti yang disebut dalam Al-Quran. Al-Khadiru. Iya. Man huwal abdu ladal kahfil khadir. Itu Al-Khadir ya. Dijumpai oleh Nabi Musa. Yang kedua, waman lahud damu ladaiha qad khudir. Dan di kisah surah Al-Kahfi itu ada anak muda yang dibunuh, darahnya dihamburkan. Anil gulama, yaitu anak muda yang dibunuh, wa huwa Haisur, namanya Haisur. Jadi anak muda itu namanya siapa? Haisur. Al-maliku fi qawli kana wara'ahum malik. Adapun di dalam firman Allah kana wara'ahum malik, di belakang mereka ada raja. Siapa raja itu namanya? Hudadu, namanya Hudad. Iya. Yaitu Hudad. Disebutkan Hudad bin Budad namanya. Wasahibu lirrasuli fi gharin. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Isqala li sahibihi. Ibqala li sahibihi. La tahzan inna allaha ma'ana. Ketika Rasulullah berkata kepada kawannya, jangan kamu bersedih. Sungguhnya Allah bersama kami. Siapa kawan Nabi dalam gua itu? Dia adalah As-Siddiq. Yaitu Al-Muktafi Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang selalu mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna al-muktafi. Mengikuti jejak Rasulullah. Berikutnya kata beliau, itfirunil azizu au kitfiru wa mubhamun wuruduhu kathiru. Ya, yang terakhir dari nama, ada nama al-aziz. Di mana? Di dalam Al-Quran. Qala alladhi ishtarahu min Misr, berkata orang yang membeli Nabi Yusuf berasal dari Mesir. Orang ini namanya Al-Aziz. Sebab setelah itu dikatakan qalat imra'atul azizi, berkata istri Al-Aziz. Maka orang ini namanya siapa? Al-Aziz. Ya maksudnya dia Al-Aziz, orang yang diagungkan. Tapi nama dia siapa? Nama dia, ada yang mengatakan namanya Ifrit. Ada yang mengatakan namanya Itufir. Dan ada yang mengatakan namanya Kitufir. Ya, dua pendapat. Wa mubahamun wuruduhu katsir. Dan yang mubaham dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, banyak ya. Dari yang banyak ini ada yang tidak boleh dibahas. Ya. Karena dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, wa akharina minhum la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Ada kaum munafikin lain, kalian tidak tahu siapa mereka. Allah yang mengetahuinya. Allah yang mengetahuinya. Ini diantara mubaham. Jadi mubaham itu banyak ya. Wa kada ayastau'ib at-tahbiru jami'aha faqsidhu ya nihriru. Ya, semua yang mubaham ini kalau mau dibahas atau seorang ingin membacanya, ingin tahu siapa yang mubaham ini, maka itu hampir terkumpul dalam buku At-Tahbir. Buku At-Tahbir ini karya Suyuti. At-Tahbir fi Ulumil Quran. Buku lain lagi. Nama-nama mubaham dia lengkapi di situ. Hampir semuanya. Ya, dia sebutkan faqsidhu ya nihriru. Baik kamu yang nihrir, ya. Apa namanya? Orang yang betul-betul cerdik, ya. Silakan baca buku itu. Nah, fahakaha minni lada qusuri wa la takun bihasidin magruri. Ya, kemudian penulis berkata, inilah mandhumah yang saya buat. Ini penutup ya. Dia tutup, ini mandhumah yang saya tulis di dalam pokok-pokok ilmu tafsir. Minni berasal dari saya. Lada kusuri, walaupun saya banyak kekurangan. Iya. Kurang dalam ilmu dan pengetahuan. Dan ini dari tawadu beliau. Iya. Wala takun bihasidin magruri. Tapi jangan kamu menjadi orang yang hasad dan apa? Dan lupa daratan. Lupa diri. Ya. Memandang jelek kepada orang. Ya, dan tidak menganggap bernilai orang lain. Hasad terhadap karyanya. Jadi ini mampu yang saya buat. Saya memang mengakui banyak kekurangan. Tapi kamu jangan hasad dan apa? Magrur. Illa idha bikhalalin dhafirta fa aslihil fasada in qadarta. Kecuali kalau kamu dapat kesalahan-kesalahan, maka apa yang salah itu silakan kamu perbaiki. Ya. Wa wajabat min ba'di da salati ala nabi wa alihi al-hudati. Dan setelah itu, setelah mandhumah ini saya tutup dengan selawat kepada nabi dan keluarganya yang selalu di atas petunjuk, wa sahbihi mu'ammiman atba'ahu ala al-huda ila qiyamis sa'ah. Mu'ammiman wa sahbihi mu'ammiman atba'ahu alal huda ila qiyamis sa'ah. Demikian pula salawat dan salam kepada sahabatnya dengan mengikutkan seluruh pengikutnya di atas petunjuk hingga hari kebangkitan. Ya wallahu ta'ala. Selesai sudah pembahasan dari mandhumah. Kami pernah membaca buku tafsir ringkasan juz 27, 28, 29, dan 30. Kami melihat satu bab dalam buku tersebut adab membaca Al-Quran. Di situ dijelaskan bahwa dilarang membaca Al-Quran dalam pasar, tempat hiburan, dan keramaian yang lainnya. Maksudnya dilarang membaca dalam pasar, itu kalau dia membaca di tempat yang tidak layak, atau kalau dia membaca tidak tadabbur terhadap apa yang dia baca. Iya. Mengganggunya. Jelas ya? Tapi kalau dia baca, dia bisa tadabbur, dia dalam kiosnya misalnya, dia baca, tidak larangan untuk hal tersebut. Baik. Tolong nasihatnya kepada para akhwat yang tidak merasa lapang di rumahnya, yang selalu ingin keluar ketika dia sendiri di rumah. Nah, itu harus diperbaiki ya, sifat seperti itu. Itu bukan sifat perempuan yang salihah. Perempuan yang salihah, para istri Nabi, sifat mereka di dalam Al-Quran. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Iya. Salahnya perempuan menetap di rumah. Itu hukum asal. Dan itu ayat perintah. Dan perintah bermakna kewajiban. Wajib dia menetap di rumah. Kecuali kalau ada udur syar'i. Ada hajat keperluan syar'i. Membolehkan dia keluar. Jelas ya? Nah itulah jihadnya perempuan. Disitulah dia menjaga kebaikan dan akhlaknya. Dan itu salah satu jalan keselamatannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jalan keselamatan, kata beliau, amsik alaika lisanak wa lisa'ka baituka wa baki ala khati'atik. Jagalah lisanmu dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu awrah idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat, apabila dia keluar dia akan dibuat agung oleh syaitan. Jadi buat agung, dibuat banyak fitnah nanti oleh syaitan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Dalam kitab Syarah Arba'in yang disyarah oleh Imam Nawawi disebutkan bahwa takdir yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz ada kemungkinan berubah. Dalilnya adalah surah Ar-Ra'd ayat 39. Maknanya Allah menghapus yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya ada umul kitab yaitu Lauhul Mahfuz. Di ayatnya yamhallahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Itu enggak ada dalil ya untuk hal tersebut. Ini mungkin salah penerjemahan saja. Ya. Dikatakan bahwa hukum baca Al-Quran dengan selain bahasa Arab, baca Al-Quran dengan Arab Latin itu tidak boleh, haram. Pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak pandai membaca Al-Quran atau seorang yang baru masuk Islam? Diajari membaca Al-Quran. Sekarang banyak kemudahan. Yang tidak bisa membaca dia putar, kaset rekaman dia ikuti. Iya. Sekarang hal yang seperti ini tidak ada hambatan insyaallah ta'ala. Kenapa surah atau ayat dalam Al-Quran tidak disusun sesuai dengan ayat yang pertama kali turun sampai yang terakhir? Seperti contoh Al-Fatihah sampai An-Nas. Akan tapi mestinya surah Iqra sampai ayat Kalalah. Ya kok tanya kepada si ayah? Ya. Itu ketentuan dari Allah. Penyusunan Al-Quran itu tauqifiyah. Ketika ayat itu turun, ya, Nabi perintah kepada sahabatnya, ayat ini ditulis di surah ini, disimpan di sini. Ya. Tidak ada yang berasal dari Nabi sendiri, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memiliki hikmah di belakang setiap ketentuannya. Dalam penjelasan isti'arah dikatakan penyerupaan tanpa alat. Apa alat yang dimaksud? Ya, alat untuk menggambarkan penyerupaan. Kata alat saya sebut ya. Kata pengantar yang menyambung. Kata alat itu seperti apa? Bagaikan, andai kata, semisal, yaitu kata alatnya. Kalau dalam bahasa Arabnya, kaf, mithil, mathal, ka'anna, itu dalam bahasa Arabnya seperti itu. Dalam pembahasan nasikh dan mansukh, mengapa ada yang dihapus? Baik hukum dalam ayat maupun ayat itu sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah di belakang apa yang Dia lakukan. Ya. Dan saya sudah terangkan sebagian dari hikmahnya. Kadang untuk meringankan, mungkin di sebagian di awal syariat berat, setelah itu dihapus, diringankan. Diringankan untuk umat. Ya, dan berbagai hikmah diterangkan oleh para ulama. Tapi pokoknya seorang muslim dan muslimah adalah mengimani seluruh apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh saya membaca doa dengan huruf Latin? Kalau doa tidak ada masalah, kita berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat pada apa? Lafadznya. Kalau doa tidak ada masalah, dia doa dengan bahasa apa saja. Bolehkah kita meniru bacaan Al-Quran dari murattal seperti Sa'd Al-Ghamidi, Mishari Al-Fasi? Ya. Pertama ini dua orang, bagus bacaannya, hanya saja bukan orang-orang yang istiqamah di atas manhaj salaf. Iya. Kemudian yang kedua, seorang ketika dia membaca, disyariatkan mentahsin bacaan, memperbagus bacaan. Dan memperbagus bacaan itu bukan takalluf, dia berat-beratkan dirinya. Tapi apa yang sesuai dengan apa? Kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Nah, karena itu kita pernah sholat di belakang para ulama besar. Ya, saya pernah sholat alhamdulillah di belakang Syekh bin Baz, di belakang Syekh Ibnu Utsaimin, di belakang Syekh Mukbil. Ya. Mungkin kalau diukur dengan bacaan orang, bukan bacaan yang bagus. Tapi itulah kadar mereka mentarkil Al-Quran. Ya. Dan ketika mereka membaca dengan bacaan yang seperti itu, tatkala mereka adalah orang yang berilmu membacanya, ya, meresap ke dalam hati. Jadi inti dari bacaan itu tidak mesti suaranya harus bagus. Ya, sebab suara itu pemberian dari Allah. Adapun dia nadakan begini, nadakan begitu, sehingga sebagian orang dia tidak ingat lagi maknanya, yang dia pikir nadanya, bagaimana dia setelnya, ya, setelannya pas. Nah, itu yang dia pikir. Akhirnya kurang dia di dalam merenungi apa? Mana ayat? Ya, dan ini dari kekeliruan, kesalahan. Tapi biasa saja. Apa yang wajar saja. Nah, kecuali kalau dia sudah melatih, dia ulangi, dia ikut bacaan seorang misalnya, tapi dia sudah terbiasa dengan bacaan itu, enggak ada masalah insyaallah taala. Bagaimana membedakan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang turun dengan hadis-hadis serta ucapan kesyirikan Nabi? Ini pembahasan panjang ya. Tapi itu dibedakan. Ya, Al-Quran itu diketahui oleh para sahabat apa Al-Quran. Hadith diketahui oleh para sahabat apa itu hadith. Ada penulisan Al-Quran dan ada juga penulisan hadith. Ya, itu tidak bercampur. Semuanya ada pembahasannya. Apa sama dengan orang yang membaca Al-Quran dalam bentuk software? Apakah termasuk yang dilarang? Ya, yang dia baca itu tulisannya dalam bentuk tulisan ada, tapi dalam bentuk file. Dia kalau membaca, dia dapat hukum membaca Al-Quran. Ya, tapi afdal yang mana? Dia memegang mushaf membaca, atau dia membaca dari HP? Dari softwarenya. Nah, ini apa namanya? Letak pembahasan sebenarnya. Ya, ini perlu lebih dicermati lagi. Ya, walaupun saya sendiri lebih condong membaca dari mushaf itu lebih bagus. Tapi ini pembahasan lebih mungkin perlu dicermati lebih mendalam lagi. Apabila seorang sholat isya, apabila sedang sholat isya, seorang masuk dengan niat sholat maghrib, bergabung dengan jemaah, karena dia tidak tahu, tertinggal, dan tidak tertinggal satu rakaat, apa yang dilakukan orang tersebut pada rakaat ketiga? Ketika imam berdiri ke rakaat keempat. Kalau imam berdiri ke rakaat keempat, dia masih maghrib, maka dia duduk. Kemudian dia salam. Iya. Kalau dia masih bisa mengejar, dia kejar. Untuk satu rakaat, setelah itu dia sempurnakan. Dia tambah tiga rakaat supaya dia kejar juga sholat isya secara berjamaah. Bagaimana pendapat ulama salaf tentang kitab tafsir Jalalain? Karena kitab tersebut ada di rumah kami. Tafsir Jalalain dari tafsir yang bagus secara umum dalam ringkasan makna untuk ayat-ayat yang dia tafsirkan. Hanya saja penulisnya ada penyimpangan di pembahasan apa? Di pembahasan akidah itu hati-hati di dalam takwil ayat-ayat. Kalau seorang tidak mampu membedakan takwil ayat-ayat itu, maka saya tidak nasihatkan untuk dia baca. Ya, sebab itu adalah hal yang membahayakan. Tapi dari sisi makna penafsiran, kekuatan tafsir, itu ada. Sebab keduanya memang ahli tafsir. Hanya saja di pembahasan akidah, mereka ada takwil-takwil yang keluar dari jalan yang lurus. Nah. Kalau ingin baca tafsir, baca buku tafsir Syekh Abdurrahman As-Sidi, ringkas. Masya Allah padat. Kandungannya indah. Ya. Atau baca buku-buku tafsir Syekh Ibn Uthaymin. Kemudian ada ringkasan tafsir Ibn Kathir. Ringkasannya saja. Itu dari ringkasan yang bagus. Saya nggak tahu apa sudah diterima ringkasan tafsir Ibnu Jarir juga ada. Dan ada tafsir ringkas juga dicetak oleh Saudi Arabia satu jilid. Saya nggak tahu apa sudah diterima atau belum. Itu juga dari tafsir yang bagus. Apakah boleh memejamkan mata ketika sholat dengan tujuan menambah kehusyukan? Hukumnya makruh memejamkan mata ketika sholat. Sebab itu tidak dilakukan oleh Nabi. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Seorang melihat ke depannya, baik ke tempat sujud atau ke depan. Iya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di tembok Aisyah ada kain yang berwarna-warni, maka kain itu melalaikan beliau, apa mengganggu beliau, sehingga beliau berkata, memerintah agar kain ini dibawa kepada untuk diganti dengan imbijaniyah yang lain. Sebab itu tadi melalaikanku. Andai kata memang disunahkan memejamkan mata, maka Nabi pejamkan saja matanya, nggak terganggu dengan kain, kan begitu? Nggak terganggu dengan kain. Ini menunjukkan bahwa tidak memejamkan mata itu yang harusnya berjalan pada orang yang sholat. Di kampung kami ada tempat menukar uang yang robek dengan nilai tukarannya 1/2 dari uang yang ditukar. Dan robek 50.000 ditukar menjadi 25.000. Itu enggak boleh ya, riba itu penukaran. Kalau dia bawa ke bank di situ, 50.000 diganti 50.000. Iya. Apakah boleh menggabungkan niat jika mandi biasa dengan niat wudu? Boleh saja. Yang penting dia niatkan. Dia mandi, dia niatkan juga wudu. Berdasarkan keumuman hadis Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusl. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah mandi. Apa hukum transaksi jual beli ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan? Tapi istri yang mengganti dalam jual beli. Ya harusnya itu tidak terjadi ya. Kalau yang istri memang tidak wajib hadir Jumat, syah dia bertransaksi. Tapi itu kalau dia tetap buka menjual, bisa-bisa orang yang harusnya hadir Jumat pergi beli di situ, dan itu melalaikan dia dari Jumat. Maka itu bentuk dari membantu seseorang di atas dosa dan kemaksiatan. Dan kita dilarang untuk hal itu. Allah berfirman, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Tolong nasihatnya bagi akhwat yang sering pergi membantu suaminya jualan di pasar dengan memakai hijab atau cadar, lembutkan suaranya ketika melayani seluruh pembeli termasuk laki-laki selain mahal. Ya sisa suara saja yang diperbaiki. Dia suara dasar saja, biasa. Adapun membantu suami jualan, tidak ada hal yang melarang hal tersebut. Kalau memang dia keluar dengan hijab yang syar'i dan suami yang mengizinkan. Iya. Sebab itu bukan jarak safar dan tidak dilarang perempuan berjualan. Dan tidak dilarang perempuan ke pasar membeli hajatnya. Ya, kalau dilarang bagaimana caranya dia makan? Adanya bercampur bauran di pasar, itu dari hukum yang dimaafkan. Ada yang bisa menghijab pasar? Hah? Di pasar dihijab. Laki-laki lewat sana, perempuan lewat sini. Itu tidak mungkin. Ya. Itu dari hal yang disepakati oleh para ulama dimaafkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn al-Qattan al-Fasi di dalam kitab beliau tentang masalah ahkamun nazar. Iya. Bagaimana kaifiat sholat bagi orang yang musafir? Kalau sudah sampai di tempat tujuannya, apakah boleh dijama atau cuma diqada? Nah, dari qada ya, cuma kalau dia sudah sampai ke tempat tujuan, ya, itu masih ada waktu. Maka dia jama sholat. Tempat tujuan ini kalau masih tempat safarnya, maka dia jama dan diqasar, tidak ada masalah. Tapi kalau tempat tujuan adalah tempat dia mukim, rumahnya, tempat dia kembali, maka itu artinya dia sudah kembali mukim. Dan orang yang mukim tidak mengqasar. Dia hanya menjama, tidak mengqasar. Apakah jika kita sholat wajib atau sunnah dengan membaca surah Al-Fatihah tanpa membaca surah yang lain? Nah, boleh ya. Jika seorang sholat wajib, sholat sunnah, dia wajib membaca surah lain bersama surah Al-Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua. Tolong nasihatnya bagi ikhwan yang menjual jilbab atau sejenisnya dengan menggunakan kepala patung untuk memanjangkan jilbab tersebut tanpa menutup matanya. Saya nggak tahu ini bagaimana bentuknya. Apa hukum yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu arti dan maknanya? Ya, dia dapat pahala, masya Allah, membaca Al-Quran. Iya. Tapi kalau dia tadabbur, dia baca dengan tahu maknanya, dia amalkan, itu lebih baik lagi. Karena itu saya sering tekankan. Dan selalu saya tekankan pentingnya menghadiri pelajaran tafsir. Iya. Itu dari keperluan di dalam hidup. Dari tugas dalam umur. Kalau dia tidak menghabiskan hidupnya dengan tadabbur terhadap Al-Quran, ingin dia perbaiki hidupnya dengan apa? Iya. Kalau dia tidak bisa baca Al-Quran tahu maknanya, dia hadir di pelajaran tafsir supaya ngerti. Iya. Kemudian beli terjemahan makna-makna Al-Quran, bisa dia baca. Ketika dia menghadiri ta'lim, ada yang dia pegang, ada yang dia lihat, dia tulis. Iya. Tapi kalau tidak, ada rekaman-rekaman pelajaran ustad-ustad seputar tafsir ayat-ayat Al-Quran, banyak mendengarkannya supaya terbiasa. Seorang itu tadabur dengan kandungan apa? Al-Quran. Tolong nasihatnya tentang bahaya hasad. Ini hasad, na'udzubillah, penyakit yang sangat berbahaya. Itu yang menyebabkan orang-orang Yahudi tetap di atas kekafirannya karena hasad. Hasad dan bin indi anfusihim. Itu yang menyebabkan kaum munafikin hasad. Itu yang menyebabkan saudara, yang menyebabkan anak Adam membunuh saudaranya karena hasad. Iya. Nah, hasad ini dari bahayanya tidak hanya menimpa orang awam, orang-orang umum. Para penuntut ilmu pun tertimpa oleh hasad. Iya. Betapa banyak kejadian yang terjadi hingga hari ini kita masih lihat. Orang-orang jatuh di dalam dosa, membuat kedustaan terhadap orang lain. Sebabnya adalah hasad. Sebabnya adalah hasad. Karena itu seorang hamba, ya, hendaknya selalu meluruskan niatnya. Hidup itu adalah untuk Allah. Ya. Apapun yang disebut oleh manusia, dia dipuji oleh manusia, dia direkomendasi oleh siapapun, itu bukan jaminan dia masuk surga. Yang memasukkan dia ke dalam surga adalah amalannya. Adalah apa yang dengannya dia pertanggungjawabkan di depan Allah sebagai amalan yang salih, bisa memasukkannya ke dalam surga. Karena itu tidak perlu peduli dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Sepanjang seorang bisa beramal salih, berbuat kebaikan, berdakwah di jalan Allah, mengajarkan kebaikan, tidak perlu dia sibuk, pusing, mengurusi apa yang dilakukan oleh manusia. Iya. Dan dari hal yang baik agar seorang tidak jatuh di dalam hasad, dia banyak memaafkan kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepadanya. So, kalau dia sering memikirkan kezaliman orang terhadap dirinya, itu tidak ada habisnya. Ya, dia maafkan, dia akan santai, jiwanya tenang. Dia dapat pengampunan, dapat pahala. Dan orang-orang yang berbuat zalim tidak akan dibiarkan oleh Allah. Iya. Karena itu dari hal yang baik dan hendaknya selalu kita jaga diri kita, kita sibuk mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, beramal sesuai dengan sunnah, kemudian berusaha seorang itu untuk mengamalkan setiap ilmu yang dia pelajari. Iya, dan jangan peduli terhadap apa yang diucapkan oleh manusia. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang kita bahas di daurah selama 2 hari ini di 7 sesi pembahasan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Ini salah satu pendahuluan di dalam ilmu tafsir, Ya ringkas ya, dan saya juga mensyarahnya ringkas. Insyaallah taala akan datang nanti di daurah-daurah. Akan datang apakah di tahun ini atau tahun depan. Insyaallah taala kita akan bahas lagi buku-buku lain seputar ulumul Quran. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin.